Bagaimana Ustaz? Hukumnya meludah menghadap kiblat. Jazakumullah khair. Ada hadis. Hadis dalam Sunan Abi Daud yang melarang hal tersebut. Nah. Sebaiknya kalau meludah jangan mengarah ke kiblat. Dan ada beberapa riwayat yang juga menyebutkan pelarangannya di dalam salat. Wallahu ta'ala a'lam.